rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang telah lalu kita masih berada seputar bait janibis sultan wahdar batsyahu la tu'anid man idza qala fa'al. Demikian juga penjelasan tentang muamalah terhadap para hukam, para umara. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mauqif dan sikap mereka terhadap umaraul muslimin, di mana ini adalah termasuk bab akidah. Bab umara, bab penguasa telah termasuk bab akidah. Karena ditulis, dimuat dalam buku-buku akidah. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, yaqulu Allahu taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga orang-orang yang diberikan urusan dari kalian. Karena di sini adalah perintah dari Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang mutlak, dan ulil amr dengan ketaatan yang muqayyad. Dalam ayat ini dibedakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah taat yang mutlaqah, taatun mutlaqatun. Wa ulil amr adalah taatun muqayyadatun, ketaatan yang muqayyad, yang diberi catatan, diberi syarat ketika tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, ulul amr yashmalu umara al-muslimin wa ulama al-muslimin. Dalam ayat ini ulul amr yaitu orang-orang yang diberi, dipasrai urusan. Ulu maknanya adalah yang diberi. Ulin nuha berarti yang memiliki akal. Ulil absor berarti yang memiliki penglihatan, memiliki basirah. Jadi ulu ini bisa diidhafahkan kepada macam-macam. Ulil amr berarti yang diberi urusan. Dan dia diirab dengan irabnya jamak mudzakkar salim. Ulu kalau rafa, dan juga kalau jar dan nasab maka uli. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar, li ulil albab, li ulin nuha. Itu makna uli. Ulu sama. Maka ulul amr adalah orang yang diberi urusan. Yang wajib ditaati adalah mencakup yashmalu umara al-muslimin, mencakup para penguasa, umara. Dari kata-kata amir, jamaknya umara, para pemimpin kaum muslimin. Wa ulama al-muslimin, dan juga ulama. Maka ulama juga wajib ditaati. Kalau mereka memerintahkan dengan kebaikan, merintahkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati ulama. Melanggar nasihatnya para ulama, nasihat yang dibangun di atas dalil, ini akan menyebabkan kehancuran. Menyelisih nasihatnya para ulama, ini akan menyebabkan kehancuran. Maka selama para ulama, mereka itu memerintahkan kepada kebajikan, maka mereka juga wajib untuk ditaati. Maka ulul amr di sini yashmalu umara al-muslimin wa ulama al-muslimin, mencakup dua-duanya. Mencakup pemimpin dan juga mencakup para alim. Wal wajibu tadhafurul juhudi bainahum, dan yang wajib adalah tadhafur. Saling melengkapi, saling bahu membahu, tadhafur. Tadhafurul juhud. Saling bahu membahu antara ulama dan umara, karena keduanya dibutuhkan. Umara, para pemimpin, enggak ada ulamanya juga akan hancur. Karena ibaratnya pemimpin itu adalah para penguasa, itu adalah roda. Sedangkan ulama adalah lampunya. Kalau roda berjalan tanpa lampu, maka akan menabrak. Demikian juga lampu tanpa adanya roda juga enggak akan bisa berjalan. Karena para penguasa, mereka memiliki kekuatan. Sedangkan para ulama, mereka memiliki pengetahuan. Sehingga harus dikombinasikan. Harus dipadukan antara pengetahuan dan juga kekuatan. Kekuatan tanpa pengetahuan juga akan merusak. Pengetahuan tanpa adanya kekuatan juga tidak berfungsi banyak. Karena itu dibutuhkan dua-duanya. Ulil amri min ulama'in wa umara. Wajib saling bahu-membahu, yaitu ulil amr dari kalangan para ulama maupun para umara. Fal'alimu yubayyinul hukma syar'i, maka seorang alim fungsinya kerjanya adalah menjelaskan hukum syar'i. Wal wali yunfidhuhu, sedangkan pemimpin melaksanakannya, mengeksekusinya. Yunfidhu, melaksanakan hukum tersebut. Karena kadang ulama enggak punya kekuatan, enggak digubris. Kalau ulama, mereka hanya menjelaskan dan mereka enggak memiliki kekuatan, enggak digubris oleh masyarakat. Betapa banyak hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini hukumnya riba ini. Karena manusia enggak takut, enggak digubris. Afum? Karena masyarakat, karena rakyat itu enggak takut, maka enggak digubris. Tapi kalau ada hukum, nanti kalau melakukan riba di penjara, enggak berani manusia. Seharusnya seperti itu. Seharusnya undang-undang itu harus sesuai dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang menjelaskan ini hukumnya demikian. Kemudian seorang pemimpin memberikan dan melaksanakannya. Barang siapa yang melanggar, maka akan dihukum. Seharusnya gitu. Sebagaimana dalam negeri-negeri Islam, di Saudi ya, demikian. Ulama yang berfatwa, para pemimpin yang melaksanakannya, yang membantu, maka harus saling bahu-membahu. Maka fal alimu yubayinul hukma syar'i wal wali, itu kurang alif, wal wali yunfiduhu. Wal hakimu bihajatin ilal alim, dan seorang hakim juga butuh. Bihajatin ilal alim, kepada seorang alim. Hakim sendiri butuh ilmu dan dia juga butuh seorang alim. Bahkan hakim sendiri butuh sebagai seorang alim. Seharusnya hakim itu harusnya seorang yang alim. Sebagaimana kewajiban seorang hakim itu seharusnya memiliki ilmu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam muhadharah penuh di Magetan. Tentang kewajiban mahkamah, kesempurnaan mahkamah itu butuh kepada ilmu dan butuh kepada kudroh. Kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kudroh. Maka hakim juga butuh ilmu. Kalau seorang hakim enggak punya ilmu, maka dia akan menghukumi bil jahl. Fasu'ilu. Fa'afdau bighairi ilmin, fadallu wa adallu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hakim juga butuh kepada seorang alim. Dan seorang alim juga butuh kepada seorang hakim yang bisa mengeksekusi. Min haidzu bayanul ahkami syar'iyyah, dari sisi butuhnya untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i. Bahkan seorang hakim harus alim seharusnya. Tapi karena di negeri kita ini para hakim rata-rata mereka adalah bodoh terhadap hukum syar'i. Mereka hanya sekolah hukum dari orang-orang kufar. Sarjana hukum dari hukum-hukum kufar. yang tentu di dalamnya adalah banyak sekali kecurangan. Karena hukum kufar jelas curang. Tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Karena yang paling tahu tentang manusia adalah penciptanya. Maka seharusnya yang paling berhak untuk menghukumi adalah penciptanya. Adapun hukum dan undang-undang buatan manusia sudah pasti, sudah dipastikan banyak cacat. Dan juga kekurangan yang butuh direvisi, butuh dirubah, butuh diperbaiki dan seterusnya. Wal alimu bihajatin ilal hakim min haitsu tanfidzul ahkamis syar'iyyah. Demikian juga seorang alim butuh kepada seorang hakim, maksudnya seorang penguasa. Dari sisi mentanfidz, memenuhi atau melaksanakan, mengeksekusi hukum-hukum syar'i. Yang mencuri maka dipotong tangannya, yang berzina maka dihudud, dirojam dan yang semisalnya. Itu butuh alim, butuh juga hakim. Wa qad dzakara Ibnul Wardi rahimahullahu taala munadharat as-sayf wal qalam. Al-Imam Ibnul Wardi menyebutkan dalam kitab beliau yang lain dinisbahkan kepada beliau perdebatan antara pedang dan pena. Pedang ini adalah senjatanya para umara dan pena ini adalah senjatanya siapa? Para ulama. Mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih berjasa? Ini Al-Imam Ibnul Wardi menyebutkan perdebatan. Ini fiksi maksudnya. Bukan kok pedang kemudian benar-benar bicara sama pena kemudian berdebat. Bukan. Tapi ini adalah termasuk mimba bil hikayah. Menyebutkan dan mengidhafahkan sesuatu kepada pedang dan juga pena. Maksudnya Al-Imam Ibnul Wardi membandingkan mana jasa yang paling banyak. Pedang ataukah pena, senjatanya para umara atau senjatanya para ulama. Yang benar, kedua-duanya saling membutuhkan. Kedua-duanya saling membutuhkan. Baik ulama juga butuh umara, umara juga butuh ulama. Pedangnya para umara juga butuh pada pedangnya para ulama. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Wardi perdebatan. Biasanya seperti ini juga Al-Imam Ibnul Qayyim memaparkan ilmu dengan model seperti ini. Berkata pedang, berkata pena. Itu termasuk uslub di dalam menulis, dalam memaparkan suatu ilmu. Perdebatan antara pedang dan pena. Dan kedua-duanya dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan dua ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huda adalah ilmu. Wa dinil haq adalah amal. Wa dinil haq juga pedang. Kita juga butuh jihad. Kita juga butuh ilmu. Belajar tentang ilmu kita juga butuh jihad. Butuh memerangi dan juga melaksanakan, mentanfid, mempraktekkan dan mengaplikasikan ilmu kita. Itu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Maka kedua-duanya ini dibutuhkan, baik saif maupun kolam. Saif adalah senjatanya para umara, mencakup juga tembak, tank, macam-macam, semua itu termasuk saif. Karena saif ini hanya wakil saja dari persenjataan, mencakup juga tombak, mencakup juga panah. Yang jelas senjata. Wal qalam demikian juga pena. Senjatanya para ulama adalah pena. Makanya enggak apa-apa kalau kita kemarin kita bilang kepada Siddiq apa senjata kita masih apa? Masih ada seperti sedia kala. Itu maksudnya adalah pena-pena kita. Dipakai untuk menulis dan menjelaskan kebenaran. Maka saif adalah saiful umara, wal qalam adalah saiful ulama. Kedua-duanya dibutuhkan. Tidak bisa terlepas satu dari yang lain. Ulama tanpa umara juga tidak bisa. Umara tanpa ulama juga tidak bisa. Kama fi jawahiril adab lil hashimi. Sebagaimana dalam dinukilkan oleh Al-Hashimi yaitu Ahmad ibn Ibrahim. Al-Hashimi. Namanya adalah Ahmad ibn Ibrahim Al-Hashimi. penulis kitab Jawahirul Adab. Mutiara-mutiara sastra, itu mana Jawahirul Adab. Adab itu diartikan sastra, bukan diartikan adab. Adab itu maknanya adalah sastra. Summa lam yurajjih ayyuhuma ahammu wa anfa. Kemudian Al-Imam Ibnul Wardi tidak merojihkan mana dari keduanya yang lebih penting dan yang lebih bermanfaat. Jadi Imam Ibnul Wardi cuma menyebutkan perdebatan pena dan pedang tanpa memberi tarjih, tanpa menguatkan mana yang dari keduanya yang lebih bermanfaat. Dan yang rajih adalah apa? Keduanya saling membutuhkan. Maka itulah pentingnya umara, esensi dari adanya seorang pemimpin. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya itu harus ada. Seorang pemimpin harus ada. Pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam safar, pemimpin dalam sholat, semuanya harus ada supaya manusia bisa tersatukan dan terkondisikan. Qala wa fil babi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dalam bab ini juga di sana ada hadis Abdullah bin Amr. Siapa kunyahnya? Sudah sering kita sebutkan. Abu Muhammad. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Hadis yang panjang. Perhatikan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Hadisnya Abdullah bin Amr bahwasanya beliau bercerita pernah pada suatu hari, pernah dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pada suatu perjalanan. Safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau enggak jihad ya haji. Rata-rata safarnya adalah haji. Rata-rata safarnya adalah jihad. Fanazalna manzilan, maka kami singgah pada suatu tempat. Fanazalna manzilan, umum, pada suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ahu, di antara kami ada yang memasang atau memperbaiki kemahnya. Khiba' maknanya adalah kemah. Tempat untuk berteduh atau tempat untuk bermalam. Itu namanya khiba. Penutup. Dari kata-kata khobba'a, tempat bersembunyi. Khobba'a maknanya adalah menutupi. Khiba maknanya adalah tempat untuk menutup diri. Kemah. Wa minna man yantadil, di antara kami juga ada yang intadola yantadilu, maknanya adalah berlomba-lomba untuk memanah atau melempar tombak. Pokoknya latihan. Yang tadil ini adalah latihan. Karena mau perang. Jadi di tengah jalan pun masih sibuk melatih diri. Mengasah keterampilan. Itu makna wa minna man yantadil. Wa minna man huwa fi jasharihi. Dan di antara kami juga ada seseorang yang dia itu berada pada urusan gembalaannya, fi jasyari'i, urusan binatangnya, untanya, kudanya, dibetulkan atau dilepas untuk supaya makan, digembalakan. Maksudnya ini adalah menjelaskan bahwasanya kami sedang berpencar, kami sedang enggak berkumpul. Kami dalam safar dan kami singgah pada suatu tempat. Kemudian kami berpencar, ada yang sedang membenahi kemahnya, ada yang sedang berlatih, ada yang sedang ngurusi binatangnya, tunggangannya maksudnya. Itu makna jasharihi, diambil dari kata-kata jasharud dawab, maknanya adalah sedang menaruh binatangnya pada tempat gembalaan, disuruh makan, dikasih minum atau ditaruh di rumput, itu makna fi jasharihi. Jadi sibuk urusannya masing-masing. Idna da munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba, tatkala kami pada saat seperti itu, kami sedang berpencar, tiba-tiba saja, pemanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang memanggil, munadi, tukang tukang panggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memanggil as-shalata jami'ah. Ini bisa dibaca as-shalatu jami'atun muqtada khobar, bisa dibaca as-shalata jami'atan, jami'atan sebagai hal, as-shalata dari maf'ul dari fi'il mahdhuf. Tiba-tiba ada yang memanggil as-shalata jami'ah. Salat, salat, salat. Dikumpulkan untuk salat. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh para ulama, mungkin ini adalah waktu salat. Mungkin ini adalah waktu salat. Kemudian juga dikumandangkan azan. Atau mungkin selain waktu salat juga bisa. Demikian dalam syarah hadis ini. Fajtama'na ila Rasulillah, maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi pun sebelumku. Karena di sini adalah tam. Lam yakun nabiyyun qabli. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku. Tidak ada sebelumku satu nabi pun. Illa kana haqqan alaihi, kecuali wajib bagi dia. Haqqan maknanya adalah wajib bagi dia. An yadulla ummatahu, untuk menunjukkan kepada umatnya. Terhadap khairi ma ya'lamuhu lahum. Terhadap yang paling baik apa yang dia diketahui, apa yang diketahui oleh nabi tersebut kepada mereka. Mana zini isimnya kana? Mana isimnya kana? Illa kana haqqan. Apa irabnya haqqan? Balik. Khabar kana, mana isimnya? Masdar mu'awwal, ahsanta. Isimnya kan adalah masdar mu'awwal an yadulla. Jadi, seorang nabi menunjukkan kepada umatnya, kepada kebaikan yang paling dia, yang dia ketahui, ini adalah hukumnya wajib bagi setiap nabi. Gitu loh. Setiap nabi memiliki kewajiban untuk menunjukkan, untuk menuntun, untuk mengarahkan setiap umatnya kepada apa dari kebaikan yang dia tahu. Ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwasanya tugas nabi, nabi manapun, baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun seluruh nabi sebelum beliau, mereka sama-sama memiliki tugas, kewajiban yang sama, yaitu mengarahkan dan memberi petunjuk, mengarahkan dan menunjukkan umatnya kepada kebaikan. Ini adalah sifat nusah. Sifat nusah. Tulusnya para anbiya. Maka wajib bagi para anbiya mereka untuk menunjukkan kepada umatnya kepada kebaikan. Menunjukkan umatnya kepada kebaikan ini sudah menjadi kewajiban. Demikian juga para pewaris nabi. Maka wajib bagi seorang alim, wajib bagi seorang pemegang dakwah untuk mengarahkan mad'unya kepada kebaikan. Hukumnya haram. Seorang da'i menipu mad'unya dan menunjukkan mereka kepada keburukan. Ini hukumnya haram. Ini adalah khianah da'wiyah. Termasuk khianat dalam berdakwah adalah seorang da'i mengarahkan mad'unya kepada perkara yang haram. Menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Mengarahkan mereka kepada kebinasaan. Ini adalah termasuk khianah yang paling besar di dalam dakwah adalah khianat tersebut. Karena ini sudah menjadi tugasnya para anbiya. Demikian juga para pewaris nabi wajib juga untuk mengarahkan mad'unya kepada kebaikan. Enggak boleh hukumnya mengarahkan kepada keburukan. Membiarkan dan menelantarkan mad'unya kepada keburukan. Maka ini amanah ya ikhwan. Makanya kalau gurumu, kalau ulama'mu, mereka itu menasihatkan atau memperingatkan dari sesuatu, ini karena kewajiban dia. Dia akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau enggak menjelaskan kewajiban tersebut. Maka berat. Jadi ketika kamu dinasihati atau ketika kita mendapatkan teguran, ini adalah sudah kewajibannya. Kalau dia enggak melakukan itu, maka dia akan berdosa. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wala dan surunnah. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas. Wajib untuk dijelaskan. Maka ini sudah tugasnya para anbiya dan juga para pewarisnya para anbiya. Kemudian ma ya'lamuhu lahum, ini menunjukkan sudah maksimal totalitas di dalam berdakwah. Nabi itu tidak akan pernah meninggalkan satu kebaikan pun, pasti akan ditunjukkan. Dan juga tidak mengetahui satu keburukan pun, pasti akan diperingatkan. Ini menunjukkan amanah, kesempurnaan totalitas. Di dalam berdakwah para anbiya, mereka itu akan mengarahkan umatnya kepada kebaikan semampu mereka. Maka tidak ada kata-kata kemudian disembunyikan, itu enggak ada. Atau agama itu belum sempurna sehingga ahlul bidah memiliki celah untuk membuat bidah, mereka enggak ada. Karena itu sudah ditutup. Ma ya'lamuhu lahum, yang diketahui, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi tersebut, semuanya sudah disampaikan, enggak ada yang ditutupi. Itu makna ma ya'lamuhu lahum. Demikian juga seorang da'i, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita tahu kita berikan semuanya. Tidak ada satupun yang kita berusaha untuk menutup-nutupinya. Semua yang kita tahu semaksimal mungkin, sebisa mungkin akan kita berikan. Itu maknanya ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Demikian juga memperingatkan kepada mereka terhadap keburukan apa yang mereka tahu. Karena itu nabi itu pasti membawa bisyarah dan membawa nadharah. Pasti membawa kabar gembira dan juga pasti membawa peringatan. Demikian juga seorang dai, ada kalanya membawa kabar gembira, ada kalanya juga memberi peringatan. Kalau cuma memberi kabar gembira tok kurang. Atau hanya memberi peringatan saja kurang. Harus dua-duanya, bisyarah wan nadharah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, maka ini adalah tugasnya para anbiya, yaitu nusah, memberi nasihat kepada umat, kepada umatnya. Makanya sifat nusah ini jangan dicacat kepada guru. Seorang guru dia akan tidak lepas, tidak akan terlepas dari dosa. Tapi kalau sudah dicacat sifat nusahnya, sudah dicacat bab satu ini, dia menunjukkan dia tidak amanah di dalam menunjuki dalam setiap apa yang ia ucapkan, ini sudah parah. Seorang alim tidak akan lepas dari dosa. Tapi kalau sudah cacatnya dalam masalah ini, dalam ucapannya, ucapannya dijatuhkan, nasihatnya mungkin atau arahannya dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, ini berarti sudah kamu sudah menjatuhkan dan menggugurkan kapabilitas gurumu. Kalau kamu mengatakan gurumu enggak lepas dari keburukan, itu jelas. Tapi kalau sudah dicacat nasihatnya, ucapan-ucapannya sudah kamu arahkan, kamu bawa kepada mana yang tidak benar, ini berarti kamu sudah meruntuhkan kesikohanmu terhadap seorang guru. Dan kamu sudah tidak pantas lagi menjadi seorang muridnya, karena kamu sudah meragukan dan menjatuhkan kapabilitas seorang guru, seorang dai. Itu ya, ikhwan. Karena itu adalah sifat nusah. Itu adalah pertama kali yang harus dibawa oleh seorang dai. Kalau itu sudah dijatuhkan, maka sudah enggak tersisa lagi. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan afiahnya itu pada awalnya, yaitu di zamannya nabi, zamannya para sahabat, dan juga zamannya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka masih diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala masa-masa keemasan, khairul qurun. Wa sayusibu akhiraha bala'un, dan akan menimpa akhir dari umat ini bala'. Dikatakan oleh para ulama dimulai dari zamannya Utsman bin Affan. Fitnah mulai melanda kaum muslimin. Pertumpahan darah mulai mengusik ketenangan mereka. Dan terus berlanjut sampai sekarang dan bertambah-bertambah terus sampai sekarang. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun, dan juga beberapa perkara yang tungkiruna, kalian akan mengingkarinya. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, dan akan datang fitnah. Masing-masing sebagiannya akan melunakkan, akan meringankan yang lain. Maksudnya, setiap datang fitnah baru, fitnah yang sebelumnya nampak ringan. Ah, belum apa-apa. Lebih dahsyat ini. Itu ya kawan, makna dari fayuraqqiqu ba'daha ba'dhon. Masing-masing sebagiannya akan meringankan fitnah yang lain. Maksudnya, setiap datang fitnah itu akan lebih berat. Sehingga fitnah yang sebelumnya nampak menjadi ringan. Maka jangan kaget kalau setiap bertambah tahun, bertambah usia, fitnahnya akan semakin dahsyat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap bertambah tahun, fitnahnya semakin dahsyat. Sehingga fitnah yang sebelumnya nampak kayaknya ringan. Ah, fitnah yang kemarin enteng dibanding dengan fitnah yang sekarang. Fitnah yang sekarang akan enteng dibanding dengan fitnah yang akan datang. Maka bersiap-siagalah. Badai yang dahsyat pasti akan menerpa, pasti akan melanda. Tapi seorang nahkoda yang hebat tidak pernah terlahir dari lautan yang tenang. Maka bersiaplah untuk diterpa badai. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikokohkan dan dikuatkan untuk menghadapi badai-badai kehidupan. Jangan meminta untuk diringankan ujianmu, tapi mintalah untuk dikuatkan pertolongannya. Jangan minta untuk diringankan ujiannya, mintalah supaya dikuatkan pertolongannya. Setiap besar ujian, itu adalah menunjukkan semakin kuat juga imanmu. Karena ujian, besarnya ujian sesuai dengan kadar keimanan. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Maka jangan meminta untuk dikecilkan ujiannya. Tapi mintalah untuk dibesarkan pertolongannya. Seorang nahkoda yang hebat tidak terlahir dari lautan yang tenang. Wataji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Akan masing-masing akan datang fitnah yang masing-masing akan meringankan fitnah yang lain. Fitnah yang sebelumnya akan nampak menjadi enteng. Wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Dan akan datang fitnah juga sehingga seorang mukmin itu sampai mengatakan, "Hah, muhadi muhlikati. Inilah kidung kehancuranku. Inilah kidung kehancuranku. Hadi muhlikati. Di sinilah aku hancur." Jadi setiap diterpa badai fitnah, "Hah, pisan iki mati aku. Pisan iki mateng aku." Orang Jawa, orang Sugian itu bilangnya, "Mate aku. Mati aku." Saking dahsyatnya. Nanti datang fitnah lagi. Nah, ini hancur aku. Hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati. Saking dahsyatnya. Setiap datang fitnah, kamu mengira kamu akan binasa. Makanya, ikhwan, sepanjang hidup ini akan banyak lubang-lubang dan kubangan-kubangan maksiat yang akan, kubangan-kubangan fitnah yang akan datang menghadang. Kamu enggak tahu di mana kamu akan tumbang. Di lubang yang mana kamu akan tumbang, kamu enggak tahu. Maka selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Ini menunjukkan peduli, seorang mukmin peduli. Ketika ditimpa fitnah, dia takut akan binasa. Kalau orang kafir, kalau orang fajir, enggak peduli blas. Datang fitnah enak saja, enggak peduli. Enggak punya perhatian. Tapi kalau seorang mukmin khawatir, di sinilah aku hancur. Di sinilah aku binasa. Kali ini aku hancur. Kali ini aku binasa. Gitu. Itu mana hadhihi muhlikati. Hadhihi muhlikati. Summa tankashifu, kemudian fitnah itu selesai. Badai itu berlalu. Wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Kemudian datang badai yang lain. Datang badai fitnah yang berikutnya. Fayaqulul mu'min. Maka seorang mu'min mengatakan hadhihi. Nah ini. Hancur sudah. Binasa sudah saya. Itu ya ikhwan. Jadi saking dahsyatnya fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali datang fitnah seorang mukmin akan mengira disitulah dia binasa. Setiap datang fitnah berikutnya lagi, disitulah dia mengira dia akan binasa. Ini menunjukkan seorang mukmin itu takut dari fitnah. Maka salah satu doa supaya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Itu doanya, berlindung dari fitnah. Fitnah itu macam-macam. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah, semuanya itu adalah fitnah. Kamu enggak tahu pada fitnah yang mana kamu akan binasa. Masing-masing orang memiliki fitnahnya sendiri-sendiri. Masing-masing manusia, setiap orang dengan setiap keadaannya memiliki kewajiban jihadnya sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan perdagangannya. Masing-masing orang memiliki jihadnya sendiri-sendiri. Ketika hawa nafsu merumrum ke dalam hati, hendaknya ia berjihad untuk menjinakkan hawa nafsu tersebut, karena itulah jihadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Maka barang siapa yang ingin untuk dijauhkan, yuzahzah, diselamatkan, disingkirkan dari api neraka. Karena fitnah itu akan menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Itu, ini supaya ucapan ini nyambung. Kalau enggak gitu enggak nyambung. Oh, Rasulullah bahas fitnah kok terus bahas neraka. Apa hubungannya? Mafhum? Itu uslub dalam bicara seperti itu. Berarti bisa diambil dalil bahwasanya fitnah itu akan menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Karena kalau enggak, omongan ini enggak nyambung. Paham? Oh, Rasulullah habis bahas fitnah kok bahas api neraka. Apa hubungannya? Pasti ada hubungannya. Kalau enggak, ini namanya omongannya enggak nyambung. Dan itu enggak mungkin. Maka fitnah itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, menggiringnya ke dalam api neraka. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dia dimasukkan dan ingin dimasukkan ke dalam surga, dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuncinya supaya seseorang selamat? Fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya datang kepadanya kematiannya. Maniyah maknanya adalah kematian. Supaya datang kepadanya kematiannya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kuncinya cuma satu. Jangan sampai datang kematian kepadamu dalam keadaan kamu enggak beriman. Kalau kamu mau selamat, kuncinya cuma satu. Yaitu hendaknya kematian itu datang menghampirimu, menjemputmu dalam keadaan kamu beriman. Kalau kematian itu dijadwal, kita tahu jadwalnya enak. Sekarang kafir, sekarang mau berbuat seapapun, nanti pas jamnya, wah mau mati, 5 menit lagi mau mati, tobat. Sayangnya kematian itu gak pernah memberikan apa-apa. Sayangnya ajal itu gak pernah memberikan tanda kapan dia akan datang dan kapan dia akan menjemput. Satu-satunya jadwal yang paling pasti dan tak pernah diketahui adalah ajal. Kalau seandainya ajal setiap mau datang, dia memberi kode dan memberi aba-aba dan memberikan tanda, semua orang akan bersiap, akan siap untuk menyambutnya. Tapi sayangnya, ajal gak pernah memberi tanda kapan ia akan datang dan kapan ia akan menghampiri. Sehingga bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, supaya kematianmu itu datang dalam keadaan kamu beriman. Kita enggak tahu kapan dia datang. Terus gimana caranya? Berarti tidak ada cara yang lain selain dengan mudawamah dan terus menjaga diri, terus waspada setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enggak tahu kapan ajal kita akan datang. Ajal tidak menunggu tua. Ajal tidak menunggu sakit. Ajal juga tidak menunggu taubatmu. Maka bertaubatlah setiap saat. Bersiaplah setiap saat. untuk bersua dengannya. Kapan kamu akan didatangi kematian, kamu enggak tahu, maka tidak ada cara lain selain mempersiapkannya setiap saat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan husnul khatimah. Itulah tujuan yang paling besar. Cita-cita yang tertinggi seorang mukmin adalah dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Berharap hari terbaiknya adalah ketika hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah fal ta'tihi maniyatuhu. Lamul amr diidhofahkan kepada maniyah. Berarti yang diperintahkan ini supaya balagoh, supaya ablag. Bukan kok perintahnya itu disandarkan kepada dia, bukan. Perintahnya itu disandarkan kepada kematian tadi. Fal ta'tihi. Karena lamul amr itu bisa memerintahkan ghaib, bisa memerintahkan mutakallim, bisa memerintahkan mukhatab. Kalau fi'il amr cuma bisa mukhatab saja. Tapi kalau lamul amr bisa memerintahkan mutakallim, bisa ghaib, bisa mukhatab, semuanya bisa pakai lamul amr. Maka hendaknya kematiannya datang menjemputnya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka ini menunjukkan untuk istiqomah terus. Setiap saat, setiap jatuh harus langsung bangun. Setiap jatuh harus langsung bangun. Jangan menunggu. Jatuh itu pasti. Tapi kamu harus bangun. Setiap kamu jatuh dalam maksiat, maka segeralah. Lepaskan kakimu dari tali-tali dan jeratannya. Segeralah bangun. Dan meminta untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Itu ayat ini persis dengan hadis ini. Yang kedua, "Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Ini adalah termasuk jawami kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dia itu mendatangi manusia dengan sesuatu yang dia itu ingin didatangi dengannya. Ini sudah rumus dalam muamalah. Hadis ini, "Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Ini adalah rumus dalam bermuamalah dengan orang. Kamu hendaknya menyikapi manusia itu sebagaimana sikap yang kamu itu senang disikapi dengan sikap tersebut. Kalau kamu enggak mau didolimi, jangan mendolimi. Kalau kamu enggak mau dijeleki oleh manusia, jangan menjeleki orang. Kalau kamu enggak mau diniatkan buruk oleh orang lain, kamu juga jangan berniat buruk kepada orang lain. Terus itu tok kuncinya. Barang siapa yang bisa mengamalkan hadis ini, maka dia insya Allah akan selamat. Imannya kepada Allah aman. Muamalahnya dengan manusia juga aman. Hubungannya dengan Allah juga baik. Hubungannya dengan manusia juga baik. Sebagaimana ia ingin. Tidak ingin. Ingin didatangi dengan sesuatu, dengan suatu sikap. Dia juga mendatangi manusia dengan sikap tersebut. Kalau kamu ingin diadili oleh manusia, kamu juga harus adil kepada mereka. Kalau kamu enggak suka didolimi, kamu juga harus jangan dolim kepada mereka. Gitu loh ya ikhwan. Karena kamu punya mulut, mereka juga punya mulut. Kamu kalau melempari rumah manusia dengan batu, ingat rumahmu sendiri terbuat dari kaca. Paham? Kamu jangan melempar rumah orang dengan batu. Jika rumahmu sendiri terbuat dari kaca, akan lebih gampang untuk diruntuhkan. Maka hendaknya dia datang kepada manusia dengan sesuatu yang dia itu ingin didatangi dengannya. Kalau dia enggak suka ditipu, ya jangan nipu orang. Kalau dia enggak suka dipukul, ya jangan memukul orang. Juga ini hak. Kalau dia enggak suka dibohongi, ya jangan bohongi orang. Gitu loh, ini rumus bermuamalah. Ini yang kalimat yang paling mencakup. Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu atau billadzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Sudah enggak ada lagi yang lebih mencakup dari ini. Hendaknya mendatangi manusia dengan sesuatu yang dia itu ingin didatangi dengannya. Jadi dibalik saja, kalau orang itu melakukan kepada kamu keburukan, kamu mau enggak aku perlakukan dengan apa yang kamu itu lakukan kepadaku? Kalau dia enggak mau, kenapa kamu lakukan kepadaku? Kamu kira-kira marah enggak kalau dilakukan seperti itu? Kamu mau enggak diperlakukan seperti itu? Kalau dia enggak mau, kenapa dia memperlakukan orang dengan perbuatan seperti itu? Dia sendiri enggak mau. Kenapa dia melakukan manusia dengan seperti itu? Ini pun harus diukur dengan ukuran yang syar'i. Jangan kemudian, oh saya juga senang ditipu kok. Saya juga nipu orang, gak apa-apa. Oh, itu gak bisa. Karena bohong, dia enggak mungkin mau ditipu. Ditipu pun pasti sakit hati dia. Enggak apa-apa tipun saya. Saya enggak apa-apa dipukul. Enggak bisa. Ini harus diukur dengan ukuran syar'i. Wa man baya, nah ini syahidnya yang dibawakan oleh Syekh Yahya, tapi hadis ini dibawakan secara utuh. Wa man baya imaman fa'atahu shafqata yadih, barang siapa yang sudah baiat kepada seorang imam dan dia memberikan shafqata yadih, tepukan tangannya. Karena baiat itu dengan cara salaman dan pukul, saya baiat. Itu maknanya fa'atahu shafqata yadih. Tepukan atau pukulan tangannya untuk baiat. Wa samarata qalbih, dan isi dari relung hatinya. Fal yuti'hu in istata'a, maka barang siapa yang sudah janji setia kepada seorang pemimpin, maka hendaknya dia mentaati pemimpin tersebut jika dia mampu. Fa in ja'a akharu yunazi'u, kalau datang orang lain ingin merebut kekuasaan tersebut, fadribu unuqal akhur, maka bunuhlah, perangilah orang lain tadi yang ingin merebut kekuasaan. Maka ini kalau diterapkan pada orang-orang yang melakukan pemilu, seharusnya mereka itu diperangi. Karena mereka itu ingin merusak kekuasaan, ingin merusak keamanan. Rasulullah memerintahkan untuk memerangi pihak kedua yang ingin mengguncang, merusak keamanan. Maka para pemilu, para orang-orang yang ikut dalam pemilu, ini seharusnya masuk dalam hadis ini. Mereka itu ingin mengguncang dan ingin merusak ketenangan. Maka seharusnya harus diperangi, bukan malah diajak ikut masuk. Tapi harusnya diperangi kalau memang mempraktekkan hadis ini. Ini syahidnya ya ikhwan. Wajibnya taat kepada para pemimpin. Dan tadi hadis yang panjang, kemudian kita sebutkan beberapa makna dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kitabnya sudah siap untuk besok? Pak Muslim mana? Oh, nama Muslim? Dicetak surat Yusuf toh. Nah. Jadi aku Nama Mus'ab ngirim file PDF yang bagus. Kalau bisa buat rujukan juga. Insyaallah besok akan kita mulai kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.